Apakah benar ada orang yang mati hidup kembali menjadi wujud yang menakutkan dalam kurung hantu, dan dia bisa menakuti orang hingga menjadi takut? Dia biasa disebut pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Berbeda-beda negeri, ya. Kalau di Indonesia ada pocong, ada kuntilanak, ada gendruwo, ada macam-macam, ya. Nah, kalau di Sulawesi namanya popok, nah, popok parakang. Nah, kalau di Eropa namanya zombie. Nah, kalau di masing-masing negeri kadang-kadang punya khayalan tersendiri dalam membentuk syaitan. Nah, walhasil orang kalau sudah mati, sudah mati. Sudah mati, sudah mati. Enggak ada istilah orang hidup antara hidup dan mati, yakni berada dalam kondisi apa, di antara dunia dan kematiannya. Tidak ada sama sekali. Kalau sudah mati, mati. Adapun yang kadang-kadang menampakkan diri itu syaitan. Syaitan dari kalangan jin.